fil. Yang pertama adalah makna al-istithfaq, adalah seorang perempuan mengikatkan pada bagian tengah tubuhnya yang di sana ada, terdapat tempat keluarnya darah, syai'an, dengan sesuatu. Lalu dia ambil potongan kain yang dia pasang secara melintang, yang dia letakkan potongan kain tersebut tepat pada tempat keluarnya darah. Kemudian dia ikatkan dua ujungnya dari depan dan dari belakang, fi dzalikal masdud, pada sesuatu yang diikatkan tadi, fi wasatiha, pada bagian tengah tubuhnya. Ya, kurang lebih maknanya adalah sebagaimana pembalut darah, pembalut. Ada satu kain, ya, ini sebagai wadah atau seperti semisal popok, inilah gambarannya. Nah, kemudian kain tersebut diberi kain-kain tambahan untuk penghalang keluarnya darah. Sedangkan Quswa adalah nama untanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tanggal hari Tarwiyah adalah tanggal 8 Dzulhijjah. Ya, tanggal 8 Dzulhijjah disebut Tarwiyah karena mereka, para jamaah haji di masa itu, mereka yartawuna fihi, mereka mereka mencari bekal minal ma' berupa air lima ba'du untuk kebutuhan air kegiatan setelah hari itu. Disebut tarwiyah dari kata-kata rawa. Rawa itu artinya adalah menghilangkan dahaga dengan air. Maka disebut tarwiyah karena yartawun, karena cari air. Hari itu adalah hari untuk cari air sebagai bekal, bekal untuk melaksanakan kegiatan, rangkaian kegiatan ibadah haji. Maka butuh, karena nanti akan ada beberapa hari lamanya untuk sibuk dengan kegiatan rangkaian ibadah haji, maka untuk air sudah disiapkan sejak tanggal 8. Namira adalah satu tempat di samping Padang Arafah, namun Namira bukanlah termasuk bagian dari Arafah. Perut lembah, lembah yang dimaksudkan adalah lembah Uronah, dan lembah Uronah itu Kubail Arafat, adalah sebelum, sedikit sebelum Arafah, dan bukan termasuk Arafah. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Arafah sampai Ghoba Al-Qarsu, sampai tenggelam Al-Qarsu, maksudnya adalah Qarsu Samsi, bulatan matahari. Kemudian Mauriku Rahli adalah tempat di mana seorang penunggang kuda atau penunggang unta melipat kakinya alaihi badannya, qidam, pada bagian depan, wasitati rahli, bagian depan dari pertengahan yang letaknya ada di bagian depan pertengahan pelana unta. Ini dilakukan ketika seorang penunggang unta itu malas, busan minarukub, karena telah lama berkendaraan. Nah, ketika Nabi berjalan dari Arafah menuju Muzdalifah, beliau mengucapkan sakinah-sakinah, berisyarat dengan tangannya yang bermakna sakinah-sakinah. Artinya, hendaklah kalian selalu dalam keadaan tenang. Sakinah di sini maknanya adalah arifku, lembut, watumakninah dan tenang. Akhirnya Nabi sampai ke Muzdalifah. Muzdalifah disebut Muzdalifah diambil dari kata-kata tazalluf atau istilaf, yang maknanya adalah takarub, mendekat. Karena para jamaah haji jika mereka bertolak meninggalkan Arafah, mereka mendekat menuju Muzdalifah. Artinya mereka berjalan ilaiha menuju Muzdalifah dan berupaya untuk semakin dekat ke Muzdalifah. Ada juga yang menjelaskan Muzdalifah disebut Muzdalifah karena manusia mendatangi Muzdalifah, para jamaah haji mendatangi Muzdalifah fi zulafil lail. Dia ambil kata-kata zulaf. Zulaf maknanya saat. Pada waktu di waktu malam. Dan adh-dha'nu jamak dari dha'inah. Dha'inah adalah unta yang di atasnya, di atas punggungnya ada seorang perempuan. Kemudian orang Arab dan biasa menggunakan kosakata dha'nu dalam pengertian perempuan itu sendiri. Ya, Nabi melewati Wadi Muhasir, lembah Muhasir. Disebut lembah Muhasir li'ana fila ashabil fil, karena kuda dari tentara gajahnya Abrahah itu mengalami hasara. Mengalami hasar, hasar artinya a'iya wa kalla. Kalla itu artinya kecapean. A'iya tidak mau melanjutkan perjalanan ketika sampai di lembah Muhasir. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian mengazab Abrahah dan pasukannya. Maka mereka baru sampai lembah Muhasir, maka gajah-gajah tersebut sudah tidak lagi mau melanjutkan perjalanan. Kemudian Allah menimpakan azab dengan Allah hujani mereka dengan batu. Kemudian bab berikutnya, bab ke 119, doa di hari Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli, dan sebaik-baik ucapanku dan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diatkan oleh Tirmidzi dan dinilai hasan oleh Al-Albani dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, karena doa pada hari Arafah itu lebih banyak pahalanya dan lebih segera terkabulkannya. Yang dimaksud dengan kalimat di sini, dengan kalimat ini adalah sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah, ayat doa in kana. Doa apapun yang hendak dipanjatkan. Maka di sini dalil tentang keutamaan doa pada hari Arafah. Dan sebaik-baik yang aku katakan, maka di sini kalimatnya adalah isyarat ila zikrin, pada bacaan zikir yang bukan doa, sehingga tidak ada pertentangan antara awal hadis dan kelanjutan hadis. Awal hadis berbicara tentang sebaik-baik doa, sedangkan lanjutannya hadis adalah sebaik-baik zikir yang bukan doa. Karena demikian maknanya, maka kita tidak perlu mengatakan bahwasannya kultu yang aku katakan di sini maknanya adalah apa yang aku panjatkan dalam doa. Maka ini nampaknya adalah bantahan terhadap sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya wa khairu ma qultu di sini adalah supaya dianggap tidak bertentangan dengan awal hadis, maka dimaknai dengan sebaik-baik doa yang aku ucapkan. Maka pensyarah mengatakan tidak perlu melakukan takwil. Namun kita katakan bagian awal hadis bicara tentang sebaik-baik doa. Lanjutannya hadis bicara tentang sebaik-baik bacaan zikir yang bukan doa. Nah, kenapa setelah membahas tentang masalah doa pada hari Arafah, kemudian Nabi berbicara tentang sebaik-baik zikir? Apa munasabahnya? Apa keterkaitannya? Maka jawabannya, wayumkinu dan mungkin, zikir di sini adalah pengantar doa, tautiah. Karena dianjurkan untuk menyanjung Allah sebelum berdoa. Maka hubungan antara kalimat kedua dengan kalimat yang pertama ya, adalah setelah Nabi ingatkan bahwasanya sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, maka Nabi ingatkan ada berdoa adalah berzikir mengagungkan Allah sebelum berdoa. Ya, maka Nabi katakan di antara sebaik-baik zikir dan sebaik-baik pujian untuk memuji Allah adalah ucapan tahlil. Nah, hadis ini adalah dalil bahwasannya sebaik-baik ucapan adalah ucapan la ilaha illallah. Adapun hadis yang banyak dikutip oleh para pemimpin acara tahlilan sebelum mengucapkan kalimat la ilaha illallah, gimana bunyinya? Yang mengucapkan, mengatakan bahasa sebaik-baik ucapan adalah la ilaha illallah. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mungkin ini adalah hadis yang la asla lahu. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, itu adalah hadis yang tidak ada sanadnya. Meskipun maknanya benar, namun teks hadisnya adalah ini. Teks hadisnya adalah ini. Khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah dan seterusnya. Bukan afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian zikir indal masy'aril haram. Dan masy'aril haram kemarin kita jelaskan adalah gunung yang ada di dekat Muzdalifah. Dan Nabi di Muzdalifah sampai sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh beliau pergi ke gunung tersebut. Nah, apa yang beliau lakukan di gunung itu? Nabi menunggang unta Quswa hatta atas sampai beliau mendatangi Masy'aril Haram. Di sana beliau menghadap kiblat, lalu berdoa, bertakbir, bertahlil dan mengisahkan Allah. Maka tidak henti-henti beliau wakifan berada di gunung tersebut sampai sebelah timur sangat-sangat terang. Ya, namun matahari belum terbit. Fadafa'a, maka Nabi berangkat. Maka Nabi bertolak dari Muzdalifah menuju Mina sebelum matahari terbit. Dalam rangka menyelisih cara hajinya orang-orang jeliyah yang bertolak dari Muzdalifah setelah terbitnya matahari. Kemudian disyariatkan untuk bertakbir pada saat melempar jumrah. Ya, takbir ini diucapkan ma'akuli hasatin bersamaan dengan setiap kali melemparkan kerikil. Di hadis Jabir disebutkan yukabbiru kullama rama bihasatin. Nabi mengucapkan takbir setiap kali melemparkan kerikil. Ingdal jimari salas di tiga jumrah. Ya, jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah aqobah, atau disebut juga jumrah kubra. Kemudian setelah selesai melempar jumrah, ya taqaddam Nabi maju. Wa yaqifu lalu berhenti dan berdoa menghadap kiblat sambil mengangkat kedua tangannya. Ini Nabi lakukan setelah selesai lempar jumratul ula dan jumrah saniyah, jumrah yang kedua atau jumratul wusta. Adapun pada jumratul aqobah, maka Nabi setelah melempar jumrah dan bertakbir bersamaan dengan setiap kerikil yang Nabi lempar, yang sarib Nabi langsung pulang. Wala yaqif, dan tidak berhenti di sana untuk berdoa. Maka dalam melempar jumrah, jumrah yang pertama dan jumrah yang kedua, itu dianjurkan untuk berdoa, bahkan dengan doa yang lama, berlama-lama untuk berdoa setelah selesai jumratul ula dan jumratul wusta. Sedangkan untuk jumratul aqobah, Nabi tidak berdoa, namun langsung cabut, langsung pulang, langsung balik. Demikian diriatkan oleh Bukhari dan yang lainnya dari Abdullah bin Umar radhiallahu anhuma. Dan kutipan di atas di matan Hisnul Muslim adalah makna dari hadis Abdullah bin Umar radhiallahu anhuma. Di sana disebutkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melempar jumratul dunya, jumrah yang paling dekat dengan Mina, yaitu jumratul ula. Maka jumrah yang paling dekat dengan Mina, yang mepet Mina, itu jumratul ula. Kemudian jumratul wusta, kemudian jumratul aqobah. Jumratul aqobah adalah jumrah yang paling jauh dari Mina. Bisa bai hasoya dengan tujuh kerikil. Thumma yukabbir ala ithri kulli hasatin, dan beliau mengucapkan Allahu Akbar ala isri atau ala ithari setelah setiap kali melempar kerikil. Jadi takbirnya itu kapan? Apakah berbarengan Allahu Akbar, ataukah dilempar kemudian Allahu Akbar? Maka hadis Ibnu Umar menunjukkan dilempar baru takbir. Karena di sini disebutkan ala ithri atau ithari kulli hasatin. Thumma yataqaddam, kemudian Nabi maju. Fayushil, Nabi cari tempat yang longgar, yang mudah. Fayakum, lalu Nabi berdiri menghadap kiblat dengan berdiri yang lama. Beliau berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Maka dianjurkan bukan hanya berdoa, namun berlama-lama untuk berdoa. Kemudian beliau melempar jumrah yang pertengahan, yang tengah semacam itu. Setelah selesai lempar jumrah, beliau mengambil ke arah kiri. Fayuzil, cari tempat yang longgar dan mudah. Lalu beliau berdiri menghadap kiblat dengan berdiri yang lama. Dan selama berdiri tersebut, acaranya adalah berdoa sambil mengangkat kedua tangan. Dan beliau melempar jumrah Dzatil Aqobah. Aqobah itu maknanya adalah jalan di gunung. Jumrah yang ketiga disebut Jumratul Aqobah karena di dekat jumrah tersebut terdapat Aqabah. Dulu ya, di situ terdapat Aqabah. Ya, sebelah kanan itu terdapat Aqabah jalan di gunung. Sedangkan belum mentar jumrah yang ketiga yang memiliki Aqabah, artinya di dekatnya terdapat Aqabah yang ada di perut lembah. Ingat, karena perlu diketahui bahasanya tempat melempar jumrah ini terletak di antara dua gunung. Terletak di antara dua gunung, sehingga dia lembah. Layakifu indaha, setelah selesai melempar jumrah, beliau tidaklah berhenti di sana. Ini yang dipraktekkan oleh Ibnu Umar, dan Ibnu Umar kemudian mengatakan, demikian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Terdapat juga riwayat yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika melempar jumrah yang ada di dekat Masjid Mina, maka Nabi melempar jumrah dengan 7 kerikil. Beliau bertakbir setiap kali selesai melemparkan sebuah kerikil. Ini di Jumratul Ula, itu di dekat Jumratul Ula, tidak jauh dari Jumratul Ula, ada satu masjid namanya Masjid Khaif. Namanya Masjid Khaif. Kha ya fa. Thumma taqaddam, kemudian Nabi maju ke depan lalu berhenti menghadap kiblat sambil mengangkat dua tangannya dan berdoa, dan beliau berdiri lama. Kemudian beliau mendatangi jumrah yang kedua lalu melemparinya dengan 7 kerikil dan bertakbir setiap kali setelah selesai melemparkan kerikil. Thumma yanhadir, kemudian beliau menurun atau bergerak dhatil yasar ke arah kiri, mimma yalil wadi, ke arah yang di dekat lembah. Fayakifu, lalu beliau berhenti menghadap kiblat sambil mengangkat kedua tangannya berdoa. Kemudian beliau mendatangi jumrah yang ada di dekat Aqabah lalu melemparinya dengan 7 kerikil, dan beliau bertakbir bersama dengan setiap kerikil. Kemudian beliau berlalu, beliau pergi, wala yaqifu indaha, dan tidak berhenti di sana. Kemudian poin berikutnya adalah bacaan yang diucapkan inda ta'ajjub. Ta'ajjub dalam bahasa Arab memiliki dua makna, bisa maknanya kagum dan bisa maknanya terheran-heran. Maka apa makna ta'ajjub di sini nanti kita lihat dari keterangan pensyarah. Wal amril sar, dan perkara yang menyenangkan. Maka ketika timbul ta'ajub atau terdapat hal yang menyenangkan, maka kita dituntunkan untuk mengucapkan subhanallah atau bacaan Allahu Akbar. Ya, lafaz ini subhanallah dan Allahu Akbar untuk hal di atas terdapat dalam beberapa hadis. Akan aku sebutkan di antaranya. Dari Ummu Salamah radhiallahu anha qalat, beliau mengatakan, satu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun, begitu terbangun beliau mengucapkan subhanallah, madza unzilal lailata minal fitani. Bencana apa yang turun pada malam ini? Wa madza futiha minal khazaini, dan perbendaharaan-perbendaharaan apa sajakah yang terbuka, yang dibuka pada malam ini? Ayqidhu suahibatil hujuri, bangunkanlah istri-istriku, bangunkanlah para perempuan yang tinggal di kamar-kamar, yang dimaksud dengan kamar adalah rumah-rumah istri Nabi. Maka boleh jadi ada seorang itu berpakaian di dunia, namun dia akan telanjang dan tidak diberi pakaian di akhirat. Yang dimaksud dengan perempuan-perempuan yang ada dalam kamar, yang dimaksud kamar di sini adalah rumah-rumah para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi perintahkan supaya istri-istrinya dibangunkan li'annahunna, karena mereka al-hadirat hina idin, karena mereka hadir pada saat itu. Maka ketika Nabi terbangun dan Nabi katakan pada malam itu turun berbagai bencana, maka Nabi mengucapkan kalimat subhanallah, kok mah pada tidur dalam keadaan demikian. Maka beliau perintahkan agar istri-istrinya dibangunkan. Kemudian hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa Abu Hurairah di salah satu jalan di kota Madinah dalam keadaan Abu Hurairah ini junub. Fan khonasa, lihat di baris setelahnya, madha anhu, pergi sambil sembunyi-sembunyi. Fadhahaba, maka Abu Hurairah pergi lalu mandi kemudian datang lagi. Maka Nabi bertanya, dari mana engkau wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah mengatakan, tadi aku dalam kondisi junub, maka aku tidak suka untuk tidak ingin menemani duduk, menemani duduk dirimu, sedangkan aku tidak dalam keadaan suci. Maka komentar Nabi, subhanallah, innal muslim la yanjus. Seorang muslim itu tidaklah kotor. Anggapanmu bahasanya muslim yang dalam keadaan junub itu kotor, sehingga tidak layak duduk dengan orang, adalah anggapan yang tidak benar. Maka Nabi heran dengan anggapan yang dimiliki oleh Abu Hurairah. Kemudian hadis yang lain tentang kalimat subhanallah dari Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang perempuan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara mandi setelah selesai haid. Maka Nabi perintahkan perempuan tersebut untuk mandi, dan Nabi katakan, khudi, ambillah firsatan min miskin. Firsatan di baris setelahnya maknanya qit'ah minas suf, satu potong kain terbuat dari wol, dari kapas atau dari kulit yang masih ada wolnya. Min miskin di sini ada yang membaca dengan maskin, yang maknanya potongan kulit. Dalam riwayat yang lain, miskin yang maknanya adalah minyak misk atau kasturi. Dan membaca dengan miskin, hiyal arjah, inilah yang lebih tepat. Maka ambillah satu potong kain memiskin, dan potong kain tersebut sudah diberi minyak wangi. Fatatahhari biha, lalu bersihkanlah darah dengan potongan kain yang sudah diberi minyak wangi. Maka si perempuan tadi bertanya, wahai Nabi, gimana caranya? Ya Nabi katakan, ya pakailah untuk bersuci, bersihkanlah dengannya. Detil-detil ini porno. Maka si perempuan ini juga belum faham juga dan bertanya, kifa, gimana caranya? Maka Nabi cuma bisa mengatakan, subhanallah, tatahari, ya dipakai itu. Fatstabattuha ilayya, lalu kutarik perempuan itu untuk mendekat kepada diriku, kata Aisyah. Fakultu, lalu aku katakan kepada Aisyah, tatabai biha, gunakan kain yang telah diberi minyak wangi tersebut untuk tataba itu tutul-tutulkanlah. Tutul-tutulkanlah dengan kain yang telah diberi minyak wangi tadi asfaradam pada bekas keluarnya darah, di tempat keluarnya darah. Maka di sini Nabi mengucapkan subhanallah, ya, keheranan, kok enggak dong-dong gitu lah. Kok enggak paham-paham. Maka Nabi mengucapkan kata-kata subhanallah untuk menunjukkan keheranan. Kemudian di hadis ini terdapat salah satu sunnah, salah satu hal yang dianjurkan bagi perempuan setelah selesai mandi haid, hendaklah dia harumkan tempat keluarnya darah dengan satu kain yang diberi wewangian. Kemudian dari Abu Sa'id, ini adalah hadis-hadis yang baru saja kita baca, hadis-hadis seputar penggunaan kata-kata subhanallah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi diberi judul bab oleh penulis Isnul Muslim untuk ta'ajub. Ta'ajubnya apa artinya? Heran atau kagum? Heran ya. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahasanya Allah akan berfirman pada hari kiamat kepada Adam, "Wahai Adam." Maka Adam mengatakan, "Labbaik Rabbana wa sa'daik." Aku penuhi panggilanmu wahai Rabb kami. Maka kemudian Allah memanggil Adam bisautin dengan suaranya. Maka di sini menetapkan bahasanya firman Allah memiliki suara, tidak sebagaimana akidah As'ariyah. Innallaha ya'muruka, Allah memerintahkanmu supaya engkau keluarkan dari anak keturunanmu rombongan menuju neraka. Adam bertanya, "Wahai Rabbku, apa itu rombongan menuju neraka?" Qal, maka Allah berfirman, "Setiap dari 1000 keturunanmu, maka 999 diantaranya adalah rombongan menuju neraka." Maka waktu itu adalah waktu di mana tadaul hamlu hamlaha, janin perempuan yang hamil pun berguguran. Dan seandainya ada anak kecil yang menjumpai waktu itu, maka akan langsung beruban. Karena diantar sebab orang beruban itu adalah kebanyakan mikir, mikir-mikir yang berat dan menakutkan. Maka keadaan hari kiamat adalah keadaan yang ngeri dan menakutkan. Maka kalau orang itu ketakutan besar, maka yang hitam rambutnya langsung bisa jadi pada beruban. Itulah hari kiamat yang Allah katakan watarana sasukara wa mahum bisukara. Engkau lihat orang itu sempoyongan seperti orang mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Walakin adzaballahi syadid, akan tapi siksa Allah lah yang sangat-sangat berat yang menyebabkan mereka sempoyongan. Maka mendengar hadis tersebut bahwasanya dari 1000 manusia 999 adalah rombongan neraka, maka mendengar hal tersebut, maka ini sangat berat bagi para sahabat, sehingga berubahlah roman wajah mereka semua. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang tadi telah beliau sampaikan. Nabi katakan bahwasanya rombongan ke neraka yang 999 itu adalah dari Ya'juj dan Ma'juj, dan yang satu, nah itu dari kalian. Maka di sini dalil bahasanya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah keturunan Adam, manusia biasa, bukan manusia yang aneh, bukan manusia planet, bukan alien atau semisal itu. Namun manusia wajarnya manusia keturunan Adam. Dan ada sini dalil bahasa jumlah Ya'jud dan Ma'jud banyak sekali. Sampai-sampai Nabi buat perbandingan antara manusia yang rombongan Ya'jud dan Ma'jud dengan non Ya'jud dan Ma'jud adalah 999 banding 1. Berarti berapa jumlah Ya'jud dan Ma'jud? Banyak sekali. Antara umat Muhammad yang bukan Ya'jud dan Ma'jud dengan yang Ya'jud dan Ma'jud, itu perbandingannya adalah 1:999. Padahal umat Muhammad sekian banyak, lalu jumlah Ya'jud dan Ma'jud berapa banyaknya? Maka di sini dalil Ya'jud dan Ma'jud jumlahnya sangat banyak sekali. Tsumma antum fi nasi, kemudian kalian ya, Nabi katakan kalian dibandingkan dengan manusia adalah bagikan bulu hitam dibandingkan yang ada di punggung sapi yang bulunya berwarna putih, atau bagaikan bulu-bulu yang berwarna putih di punggung sapi yang berbulu hitam. Maka jumlahnya sedikit, maka jumlahnya sedikit. Kemudian Nabi katakan, wa inilah arju, dan sungguh aku berharap. Berharap di sini maknanya adalah pasti. Ini adalah ketawaduan. Ini adalah ungkapan ketawaduan. Sebagaimana dikatakanlah Syaikhul Islam Taimiyah di Kitabul Iman. Arju di sini adalah ketawaduan, karena maknanya adalah kepastian. Dan aku berharap bahasanya kalian umat Muhammad adalah seperempat penghuni surga. Fakabarna. Maka kami sambut sabda Nabi dengan bertakbir. Kemudian Nabi mengatakan, bahkan aku harap kalian adalah sepertiga penghuni surga. Maka para sahabat pun bertakbir. Dan Nabi mengatakan, bahkan aku harap kalian adalah setengah penghuni surga. Dan para sahabat pun bertakbir. Maka di sini terdapat ucapan takbir sebagai ungkapan apa? Gembira, karena mendapatkan kabar yang menyenangkan. Dan terdapat hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan bolehnya menggunakan kata-kata subhanallah dan takbir ketika hiran, atau mengucapkan subhanallah dan takbir ketika terdapat sesuatu yang menggembirakan. Ini kesimpulan dari pensyarah. Subhanallah dan Allahu Akbar bisa untuk hal-hal yang menggembirakan. Namun dari dalil yang dibawakan oleh pensyarah, beliau tidak membawakan contoh dalil subhanallah untuk yang menggembirakan. Dari riwayat-riwayat yang beliau sampaikan, tidak ada contoh dalil ucapan subhanallah untuk hal yang menggembirakan. Kemudian poin berikutnya adalah apa yang dilakukan oleh seorang yang mendapatkan berita hal yang menyenangkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mendapatkan berita yang menyenangkan, khara, maka beliau tersungkur dalam keadaan bersujud dalam rangka bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Diriatkan oleh 4 kitab Sunan kecuali Nasa'i. Dari sahabat Abu Bakrah radhiallahu anhu. Maka hadis ini adalah dalil disyariatkannya sujud syukur ketika mendapatkan nikmat yang baru dan ketika tercegah dari bencana. Orang selamat dari bencana atau mendapatkan nikmat yang baru yang sebelumnya tidak dia dapatkan. Kapankah seorang itu bersujud syukur ketika mendapatkan nikmat? Jawabannya sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama adalah waktu untuk sujud syukur adalah nikmatun zahirah. nikmat yang nampak jelas, terasa besar. Tapi bukan sembarang nikmat. Jadi orang tidak boleh sujud syukur, tidak tepat sujud syukur. Kenapa? Ya, saya bersyukur karena bisa bernapas dan sujud syukur. Kenapa kok sujud syukur? Ya, saya bersyukur pada Allah karena masih bisa duduk. Tidak demikian. Namun sujud syukur itu berlaku untuk nikmatul zahirah. Karena buktinya Nabi tidak setiap saat sujud syukur. Namun kasuistik. Maka ini menunjukkan bahasanya sujud syukur bukan untuk nikmat yang biasa, namun nikmat yang zahir kelihatan besar, kelihatan lain daripada yang lain, tidak biasanya, nikmat yang tidak biasanya. Para ulama berselisih pendapat tentang ketentuan untuk sujud syukur, apakah disyaratkan sebagaimana syarat-syarat sholat, menghadap kiblat, berwudu dan yang lainnya. Ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Yang pertama adalah mensyaratkan menghadap kiblat, berwudu dan yang lainnya dengan dalil qiyas, dikiaskan dengan sholat. Pendapat kedua mengatakan tidak disyaratkan. Pendapat yang dipilih oleh pensyarah adalah pendapat pertama, adalah pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Namun ini dibantah oleh Sa'id Al-Qahtani. Yang benar sujud syukur adalah sebagaimana sujud tilawah, tidak disyaratkan untuk bersujud syukur, demikian juga sujud tilawah, syarat-syarat yang harus ada dalam sholat, semacam menghadap kiblat, dalam keadaan berwudu dan seterusnya. Kemudian apa yang diucapkan dan dilakukan oleh orang yang merasakan rasa sakit di badannya? Maka Nabi mengatakan, "Dha' yadaka, letakkan tanganmu pada bagian badan yang terasa sakit dari badanmu. Kemudian ucapkanlah bismillah sebanyak 3 kali dan ucapkanlah sebanyak 7 kali a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Aku berlindung kepada Allah dan berlindung kepada kekuasaan Allah dari kejahatan apa yang aku dapati dan apa yang aku takuti." Demikian diriatkan oleh Muslim dari Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu. Di sana lengkapnya disebutkan kalau sahabat Utsman bin Abil As mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan rasa sakit yang beliau dapatkan pada badannya sejak masuk Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau dengan perkataan beliau yang telah dikutip di atas. Maka aku mohon perlindungan kepada Allah. Ini kayaknya ada yang hilang. Bukan a'udzu billahi, namun a'udzu bi izzatillahi wa qudratihi. Sehingga sarahnya nyambung. A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Kalau tidak ada yang hilang, nanti sarahnya enggak nyambung. Tiba-tiba ada penjelasan tentang bi'izzatillahi. Loh, dari mana ada bi'izzatillahi? Maka bacaannya adalah a'udzu bi'izzatillahi. Aku berlindung kepada kemuliaan Allah. Izzah maknanya adalah ghalabah wal qahr. Mengalahkan dan menundukkan. Oleh karena itu salah satu nama Allah adalah Al-Aziz, yang maknanya adalah Al-Ghalib, yang mengalahkan yang lain, Al-Qahir, dan yang menundukkan yang lain. Wa qudratihi, qudrah dari kata-kata qadara yang artinya ataqa, mampu. Kemampuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dari ma'ajidu minal alam wal wajah, rasa sakit dan rasa sakit yang aku jumpai. Wa uhadiru, diambil dari kata-kata hadar yang artinya aku takuti atau aku waspadai. Ya, maka Nabi mengajari sahabat yang merasakan ada satu hal yang sakit di badannya, Nabi ajari untuk meru'yah dirinya sendiri. Untuk meru'yah dirinya sendiri dengan mengucapkan apa yang Nabi ajarkan. Bismillah 3 kali, kemudian doa. Dan doanya di sini mengandung tawassul. Mengandung tawassul dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dalil disyariatkannya tawassul dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dalil di antara dalil menunjukkan keberkahan menyebut nama Allah. Kemudian doa Uman, doa yang diucapkan oleh orang yang merasa khawatir dia akan menimpakan musibah, bi'ainihi, dengan pandangannya. Nabi mengatakan, idza ra'a ahadukum min akhihi, jika salah satu kalian melihat saudaranya atau dirinya sendiri atau harta saudaranya, yaitu sesama muslim, yang mengagumkannya, falyada'ulahu bil barakati, maka hendaklah dia berdoa agar Allah memberikan keberkahan untuknya, untuk harta saudaranya atau untuk saudaranya. Fa inal aina haqqun, sesungguhnya bencana karena ain itu adalah satu hal yang benar adanya. Dan Imam Ahmad dan yang lainnya dinilai sahih oleh Al-Albani dari sahabat Amir bin Rabi'ah dan Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhuma. Hendaklah dia doakan keberkahan, artinya mengucapkan barakallahu alaika atau barakallahu fika. Utuhnya hadis dari Abi Umamah bin Sahal bin Hunayf. Beliau mengatakan bahasanya Amr bin Rabi'ah sedang ketika itu melihat Sahal bin Hunayf sedang mandi. Ya, mungkin mandinya sambil berdiri dan penutup badan itu tidak menutupi seluruh tubuh, namun kakinya mungkin terlihat atau bagian atas badan agak yang sedikit terlihat. Fakal, maka beliau terkagum-kagum dengan kulit Sahal bin Hunayf yang lebih mulus daripada kulitnya gadis. Wallahi ma ra'aitul yauma, demi Allah aku belum pernah melihat sesuatu yang aku lihat hari ini. Wala jalda mukhabba'atin, tidak ada tidak pula kulit seorang gadis. Jadi lebih mulus daripada, ini ada laki-laki kulitnya lebih mulus daripada gadis. Fa'lubito bisahlin, maka langsung terjatuhlah, tersungkurlah Sahal, langsung terkapar. Fa'udiyah Rasulullah SAW, maka didatangkan kepada Rasulullah. Maka Sahal yang sudah dalam kondisi terkapar ini dihadapkan pada Rasulullah. Faqila, lalu dikatakan, ya Rasulullah, hal laka fi Sahal bin Hunayf, wahai Rasulullah, apakah engkau punya obat untuk Sahal bin Hunayf? Wallahi ma yarfa'u ra'sahu, demi Allah dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittahimulahu ahadan, curigailah seseorang. Siapa kira-kira yang jadi biang keladinya, gara-garanya? Kalau mereka mengatakan, kami mencurigai Amir bin Rabi'ah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memanggil Amir bin Rabi'ah. Setelah beliau memastikan peristiwanya, maka beliau taghayyadha alaihi, maka beliau marah dengan Amir bin Rabi'ah dengan kata-kata. Dengan beliau mengatakan, alama yaktulu ahadukum akhahu, atas dasar apa salah satu kalian membunuh saudaranya? Ala barakta, Tidakkah engkau mendoakan keberkahan? Irtasillahu. Maka basuhlah badanmu, dan airnya, air basahan badanmu itu dikumpulkan. Lahu. Kemudian ini untuk kurbanmu. Faghsalalahu amirun. Kemudian amir pun membasuh wajahnya, kemudian dua tangannya, kemudian dua sikunya, kemudian dua lututnya, kemudian ujung-ujung kakinya, dan bagian dalam dari kainnya, dari sarungnya. Kemudian air sisa basuhan-basuhan tadi dikumpulkan dalam satu wadah. Thumma subbu alihi. Kemudian dituangkan kepada sahal yang terkapar tadi. Faroha ma'anas. Maka sahal pun lantas bisa berjalan bersama banyak orang. Laisa biba'sun. Tidak ada padanya bencana. Tidak ada padanya tanda-tanda orang sakit. Maka di sini Amir bin Rabi'ah mengatakan, aku belum pernah melihat sesuatu yang lebih kulit, yang lebih mulus daripada hari ini. Tidak lebih mulus daripada kulitnya mukhabba'ah. Mukhabba'ah makna adalah al-jariyah, adalah gadis yang belum menikah. Karena gadis yang belum menikah itu biasanya lebih menjaga kulit tubuhnya dibandingkan perempuan yang sudah menikah. Ini kebiasaan perempuan. Kalau sudah menikah, sibuk ngurusi anak, tidak sempat ngurusi badannya dan tubuhnya. Dan yang dimaksudkan adalah kulitnya Sahal bin Hunayf. Dia katakan ini lebih mulus daripada kulit seorang gadis. Li'ana jildau, karena kulitnya Sahal bin Hunayf ini karena latifan, adalah kulit yang lembut. Falubita bisahlin, maknanya adalah suri'a, tersungkur, wasaqata, dan terjatuh ke tanah, disebabkan karena pengaruh ain yang berasal dari Amir bin Rabi'ah. Halaka tadi maknanya adalah, wahai Nabi, apakah engkau memiliki kebaikan atau obat untuk Sahal bin Hunayf? Fataghayyadha, maka Nabi marah, yaitu marah dengan kata-kata. Ala barokta, maknanya adalah halada auta, kenapa tidaklah engkau mendoakan keberkahan untuknya dengan mengucapkan barakallahu alaih atau Allah mabarik fihi, sehingga ain itu tidak memberikan pengaruh pada orang yang kau pandang. Kemudian tadi salah satu yang diperintahkan untuk dibasuh adalah bagian dalam sarungnya Amir. Apa yang dimaksud bagian dalam? Ada beberapa penjelasan. Ada yang menjelaskan dengan madzakir, ya, maaf ya, zakar, ya, kemaluannya. Ada yang mengatakan paha wal warik dan warik itu paha bagian atas. Dan ada yang menjelaskan maksudnya adalah ujung sarung yang menempel di badan. Mimma yali janib al-aiman, yang tepatnya berada di sisi kanan. Sisi kanan badan. Nabi katakan bahasanya ain itu benar adanya. Terdapat sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan al-ainu haqqun. Ain itu adalah satu hal yang benar adanya. Seandainya ada sesuatu yang mendahului takdir, maka ainlah yang mendahului takdir. Diriatkan oleh Muslim. Apa yang dimaksud ain itu hak? Maknanya adalah al-isobah tu bil-ain, terkena musibah gara-gara ain. Min jumlah adalah diantara sesuatu yang real keberadaannya. atau maknanya adalah benar dampaknya. Maka seandainya ada sesuatu yang mendahului takdir, ini adalah kalimat penguat untuk kalimat sebelumnya. Maknanya, seandainya ada sesuatu yang membinasakan atau membahayakan, dan itu terjadi tanpa takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dia adalah ain. Asobathu, ainlah yang menyebabkan musibah, bencana disebabkan karena besarnya bahaya ain. Namun karena semua itu terjadi dengan takdir, maka ain yang terjadi sekalipun juga karena takdir. Cuma ini adalah kalimat untuk menunjukkan betapa besar bahaya ain. Bahkan di hadis yang lain yang dihasankan oleh Al-Albani di Sahih Jami' As-Saghir, Nabi mengatakan mayoritas perkara yang mematikan umat beliau adalah ain. Kata Nabi, mayoritas umat Muhammad itu mati karena pengaruh ain. Wafihi, maka dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang betapa cepatnya pengaruh ain dan pengaruh ain pada benda. Begitu muncul ain, maka sahal langsung terkapar. Oleh karena itu Nabi mengucapkan apa yang beliau katakan, takziman dalam rangka mengagungkan kedudukan dari pengaruh ain. Walil mubalaghah, dan untuk bersungguh-sungguh sebagai ungkapan hiperbol, hendaknya manusia menjaga pandangannya, jangan sampai menjadi sebab bencana menimpa seseorang. Maka jika bertepatan, jika kebetulan seseorang itu merasa kagum dengan sesuatu dan dia khawatir pandangannya ini akan menyebabkan bencana menimpa seseorang, maka hendaklah dia mengucapkan barakallahu alaika atau Allahumma barik fihi atau kalimat yang semisal, yang intinya adalah doa keberkahan untuk orang yang dipandang atau benda yang dipandang. Maka hadis yang kita baca ini menunjukkan bahasanya ain adalah satu hal yang ada dan diakui dalam Islam, dan orang itu bisa terkena bencana ya, sakit karena ain. Bahkan Nabi mengatakan mayoritas yang menyebabkan umat Muhammad itu meninggal dunia adalah karena ain. Ain adalah pengaruh jelek, pengaruh jelek dari kehendak hati, pengaruh jelek dari keberadaan jiwa seorang manusia, tidak mesti dengan pandangan. Karena kenapa kita katakan tidak mesti dengan pandangan? Karena orang yang buta sekalipun bisa menimpakan ain. Orang yang buta sekalipun bisa menjadi sebab tertimpa dan terjadinya ain. Maka itu adalah karena pengaruh nufus sarirah, pengaruh dari jiwa manusia yang jelek. Yang ini terjadi pada saat seorang itu kagum atau pada saat seorang itu dengki, hasad. Sebagaimana Amir bin Rabi'ah, dia bukan hasad namun kagum. Dan bisa juga ain terjadi karena ketika jiwa manusia itu dalam kondisi hasad. Kemudian dalam hadis di atas terdapat penjelasan obat orang yang terkena ain adalah dengan metode ittiham. Cara pengobatannya ittiham, Tadi Nabi katakan itahimu, tuduhlah kira-kira siapa yang menjadi penyebab aib. Maka boleh jadi orang-orang di sekitarnya atau boleh jadi korbannya. Kira-kira siapa yang jadi aib? Kira-kira siapa yang jadi penyebab? Namun kalau sudah kemudian dicurigai ada si A atau si B yang dimungkinkan itu menjadi sebab aib, maka tidak mesti harus kemudian orang yang jadi penyebab itu diadili. Nanti dia bisa marah-marah, ya. Nanti bisa jadi timbul keributan baru gara-gara hal ini. Namun bisa dengan setelah diketahui ini jadi sebab ain, maka kemudian mintalah tolong kepada mungkin kawannya ataupun keluarganya, saya mau minta, nanti kalau beliau mandi misalnya, maka minta air di bak yang jadi sisa dia mandi karena itu terkena badannya, kan nyipat misalnya kan, maka minta air yang jadi bekas dia mandi misalnya. Karena kalau diadili nanti boleh jadi akan jadi sebab keributan, perpecahan, nanti keramaian, ini tidak sepatutnya terjadi. Atau bekas minumnya, minta bekas minumnya, minta bantuan pada kawannya atau keluarganya biar tidak menyakiti hati orang tersebut. Karena boleh jadi ain itu sebenarnya orang yang menjadi sebab ain itu tidak bermaksud buruk, tidak ada maksud jelek. Namun orang boleh jadi salah paham, dikira kemudian dia dituduh punya maksud jelek, maksud buruk dan seterusnya. Kemudian poin berikutnya adalah mayukol ingdal faza'i, apa yang diucapkan ketika dalam kondisi ketakutan. Ucapannya adalah mengucapkan la ilaha illallah. Sebagaimana dari Zainab binti Jahsin, ibunda kita Zainab binti Jahsin radhiyallahu anha. Lengkapnya hadis adalah perkataan Zainab binti Jahsin, sunnya Nabi SAW masuk ke rumahnya Zainab binti Jahsin dalam keadaan ketakutan sambil mengatakan la ilaha illallah, celakalah orang-orang Arab karena bencana yang sudah semakin dekat. Telah terbuka pada hari ini benteng Ya'juj dan Ma'juj semisal ini. Wa halaqa, kemudian membuat lingkaran dengan jari jempolnya, jari jempol dan jari di dekat jempol, yaitu jari telunjuk. Nabi membuat lingkaran dengan jempol dan jari telunjuk. Maka Zainab binti Jahsin bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami binasa sedangkan di tengah-tengah kami masih banyak orang-orang yang saleh? Nabi mengatakan, iya, jika keburukan sudah merata di mana-mana. Keburukan di sini boleh jadi perbuatan buruk dan boleh jadi orang yang buruk, mencakup dua itu sebagaimana penjelasan Ibn Utsaimin. Perbuatan yang buruk, kelakuan yang buruk, atau orang-orang yang buruk dan jahat. Fazian, faza'an artinya adalah khaifan za'iran, takut dan takut. Celakalah orang-orang Arab. Kenapa kok yang disebut Arab? Maka di sini dijelaskan karena orang Arab ketika itu pada hari itu adalah mayoritas yang masuk Islam. Sehingga makna dari lil Arab di sini adalah umatku. Celakalah umatku. Yang dimaksud dengan kejelekan adalah apa yang terjadi setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perseteruan di antara para sahabat, bahkan peperangan di antara para sahabat. Kemudian setelah itu bertubi-tubilah terjadi berbagai bencana sampai-sampai orang Arab di antara umat-umat yang lain bagaikan piring di hadapan orang-orang yang hendak memakannya. Kemudian aradem adalah asadu, benteng yang dibangun oleh Dzulqarnain agar Ya'juj dan Ma'juj tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Halaqa artinya adalah membuat lingkaran semisal cincin. Khobas artinya adalah kefasikan, keburukan dan kerusakan. Maka hadis ini dalil disyariatkannya mengucapkan la ilaha illallah ketika seorang itu dalam kondisi ketakutan dan ketakutan. Dan hadis ini mengisyaratkan bahasanya berzikir dan beribadah adalah solusi agar terhindar dari bencana. Maka menyibukkan diri dengan ibadah ini adalah solusi agar orang terhindar dari bencana, keributan, pertengkaran dan malapetaka. Kemudian poin berikutnya adalah apa yang diucapkan ketika menyembelih. Dan menyembelih itu ada dua macam, ada dzabah dan ada nahar. Dzabah adalah faryu audats, memotong saluran darah, saluran napas dan saluran makanan yang ada di leher binatang yang hendak disembelih. Sedangkan nahar adalah menusuk labbatil ibil, ini untuk unta. Labbah ini adalah perbatasan antara leher dengan dada. Labbah adalah posisi foko tarkuah, di atasnya tulang yang ada di leher dan di bawahnya leher. Tulang yang ada di atas dada dan di bawahnya leher. Maka ini namanya labbah. Maka ketika menyembelih, Nabi mengucapkan bismillah wallahu akbar, Allahumma minka walaka, ya Allah ini nikmat darimu dan ini kusembelih untukmu, Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Bacaan bismillah wallahu akbar itu terdapat dari dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan redaksi yang bunyinya seperti itu. Maka ketika menyembelih disyariatkan untuk mengucapkan bismillah dan ini hukumnya wajib, dan disyariatkan untuk bertakbir Allah akbar dan ini hukumnya dianjurkan dan tidak wajib. Ya Allah ini darimu dan untukmu. Redaksi ini terdapat dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir bin Abdullah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih pada saat hari kurban, menyembelih dua domba yang bertanduk yang berwarna putih dan keduanya telah dikebiri. Maka di sini dalil bolehnya mengkebiri hewan, kucing dan yang lainnya, kucing, kambing dan sebagainya. Falamma wajjaha huma, maka tatkala Nabi telah hadapkan wajah binatang tersebut ke arah kiblat, Nabi berdoa, ini wajah tu wajah lilladzi fatara samawati wal ard ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma minka walaka an Muhammadin wa ummatihi bismillahi wallahu akbar. Kemudian beliau menyembelih. Diriatkan oleh Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Maka di sini dalil disyariatkannya mengucapkan bacaan semacam ini, ini wajah itu dan seterusnya ketika hendak menyembelih. Maka ketika itu Nabi berkorban dengan dua domba yang bertanduk, akronain, memiliki dua tanduk yang cantik. Amlahain, diambil dari kata-kata milah, yang artinya garam. Maksudnya warnanya putih sebagaimana putih garam. Non putih di sini adalah putih yang bercampur ya, warna hitam. Mauji'ain artinya adalah dikebiri. Tatkala Nabi telah menghadapkan wajah binatang yang hendak beliau sembelih nahwal kiblah, ke arah kiblat. Ya. Maka hadis ini dalil disyariatkannya menyembelih dan binatang yang disembelih itu dihadapkan ke arah kiblat. Ya. Tepatnya kalau di tempat kita kepalanya menghadap kepala di sebelah selatan. Dihadapkan ke arah barat. Hanifan artinya condong dari agama-agama yang sesat, yang batil, cenderung hati kepada agama yang hak dan yang benar. Sedangkan kalimat Allahumma taqabbal minni, ini tidak ada, tidak dijumpai oleh pensyarah redaksi yang bunyinya persis semacam itu. Yang ada adalah semakna, yaitu hadis Aisyah radhiallahu anha, Nabi menyembelih kurban dengan mengucapkan bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin. Ya Allah, terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Ya, maka di sini dalil bahasanya satu kambing yang disembelih oleh seorang kepala keluarga itu cukup untuk dirinya dan semua anggota keluarganya. Kemudian yang terakhir di pagi hari ini adalah bacaan yang diucapkan untuk menolak tipu daya ya, setan-setan yang beling, setan-setan pengganggu. Aku berlindung dengan firman-firman Allah yang sempurna, yang firman Allah itu tidak bisa dilewati, dilampaui oleh orang yang bertakwa, tidak pula orang yang durhaka. Dari kejelekan, dari kejahatan semua makhluk yang Allah ciptakan. Wa baro'a, baro'a sama dengan maknanya khalaqa, dia ciptakan. Baro'a maknanya juga khalaqa, dia ciptakan. Dan aku mohon perlindungan dari kejahatan semua yang turun dari arah atas, dan dari semua kejelekan yang akan naik ke arah atas, dan semua kejelekan yang tercipta di muka bumi, dan semua kejelekan yang keluar dari dalam bumi, dan dari kejelekan bencana di waktu malam dan siang, dan dari kejelekan semua yang datang di waktu malam kecuali yang datang di waktu malam dengan membawa kebaikan. Ya Rahman, wahai Zat yang Maha Penyayang. Diatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Sanadnya dinilai sahih oleh Syekh Su'aib Al-Arnaud dari sahabat Abdullah bin Khunais radhiallahu anhu. Lengkapnya hadis, ada seorang bertanya kepada sahabat Abdurrahman bin Khunais radhiallahu anhu, bagaimanakah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika banyak setan membuat makar dan tipu daya untuk beliau? Maka sahabat Abdurrahman bin Khunais bercerita bahwasanya banyak setan inhadarat turun dari lembah Syi'ab, dan Syi'ab itu adalah daerah di antara dua gunung atau dua bukit. Mereka ingin mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham syaitanun ma'ahu, maka setan atau iblis berkeinginan jelek untuk Nabi. Dia membawa sa'latun min nar, ya. Dia membawa nyala api, semisal obor, ya. Dia ingin untuk menggunakan api tersebut untuk membakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Nabi melihat mereka, setan-setan tersebut, maka di sini menunjukkan kalau Nabi bisa melihat, Allah berikan kemampuan untuk Nabi pada saat ini untuk melihat ada nampak setan-setan datang. Maka Nabi ketakutan, lantas datanglah Jibril alaihi salam dan mengatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, kul, ucapkanlah kalimat-kalimat di atas. Layatajawazu artinya layata'adahun. Layata'adahunna, tidak bisa melewati firman-firman Allah. Bariyun, maknanya taqiyun, orang yang bertakwa. Dan kita minta perlindungan kepada Allah dari segala hal yang turun berasal dari atas, yaitu berbagai bencana yang datang dari atas, boleh jadi halilintar atau hujan yang jadi bencana dan yang lainnya. Dan segala kejelekan yang naik ke atas, yaitu amal-amal jelek yang dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikat. Yang amal-amal jelek ini menyebabkan datangnya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon perlindungan dari kejelekan apa yang Allah ciptakan di muka bumi. Yaitu kejelekan apa yang Allah ciptakan ala dhahriha, di atas permukaan bumi, semacam binatang-binatang, kejelekan binatang-binatang, dan kejelekan dan gangguan jin. Dan kita mohon perlindungan dari kejelekan apa yang keluar dari perut bumi, yaitu kejelekan apa yang Allah ciptakan dalam perut bumi, semacam hasyarat, binatang kecil-kecil yang ada di dalam bumi, wal hawam, sama maknanya, binatang yang kecil-kecil. Kemudian kita mohon perlindungan dari kejelekan yang terjadi di waktu malam dan di waktu siang, dan kejelekan dari segala hal yang datang di waktu malam. Min syari, dari kejelekan berbagai peristiwa dan kejadian, hawadis, peristiwa dan kejadian yang terjadi di waktu malam. Ya, demikian yang kita baca dalam kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu anil alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah berusaha untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya lebih utama daripada mengikuti pengajian-pengajian pada bulan Ramadan? Tergantung kondisi orangnya. Mana yang paling manfaat untuk orang tersebut, itulah yang paling afdol. Apakah pemerintah sudah menentukan awal Ramadan? Belum. Nanti di akhir Sya'ban. Apakah MUI memang benar secara syar'i disebut sebagai ulama? Bolehkah mereka berfatwa? Mereka ditugasi untuk memberikan fatwa, diangkat oleh pemerintah untuk memberikan fatwa dan masukan kepada pemerintah. Maka mereka adalah orang-orang yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk memberikan masukan dan fatwa kepada pemerintah. Apakah imam yang salah membaca ayat Al-Quran ketika jadi imam sholat disebabkan belum benar-benar hafal surat termasuk kufur akbar? Jawabannya tidak, ya, karena ini kesalahan yang tidak disengaja. Bagaimana hukum menyimpan gambar foto di laptop? Maka pertama kali foto itu sendiri ulama berselisih pendapat tentangnya. Maka pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, kalau itu dalam keadaan tersimpan, tidak dipajang, tidak jadi halaman muka, cuma disimpan, maka tidak mengapa. Jika ada orang yang bercanda tanpa keyakinan, misalnya, wah, jasa yang saya gunakan ini bisa membuat saya diterima kerja, bagaimanakah hukum orang ini? Apa termasuk kufur akbar meski hanya bercanda tanpa yakin sedikit pun? Maka yang dia ucapkan adalah kalimat kufur asror, menetapkan sebab yang bukan sebab. Siapa yang menetapkan sebab yang bukan sebab, maka dia terjumus dalam syirik kecil. Maka tidak selayaknya seorang muslim berucap dengan ucapan, apalagi ucapan tersebut maknanya adalah kesyirikan. Apakah semua orang bisa menyebabkan ain pada orang lain? Iya, semua orang. Meskipun orang soleh. Amir bin Rabi'ah manusia yang soleh. Ya. Sahabat Nabi SAW. Siapa yang menyangsingkan kesolehannya? Maka menjadi penyebab terjadinya ain itu bukan berarti orang tersebut tidak soleh. Apakah di zaman sekarang masih ada? Masih. Meskipun diingkari oleh dokter-dokter yang sekuler dan liberal. 12 rakaat salat rawatib itu yang mana? Ya, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar ya, atau hadis Juwairi ya. Ada 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Tentang masalah memegang mushaf, apakah benar Syaikh Ibnu Utsaimin berpendapat boleh memegang mushaf saat tidak suci dengan pelapis atau dengan kata lain tidak menyentuh secara langsung? Wallah alam, saya tidak ingat dengan pendapat beliau dalam masalah ini. Apakah para suami harus hati-hati ketika memandang istrinya agar tidak jadi tersebab ain? Apa ada doa khusus dari Nabi agar tidak terkena ain? Tadi telah Nabi katakan, ya, doanya adalah tabrik dengan mendoakan keberkahan. Ya, boleh jadi seorang suami menjadi sebab ain untuk istrinya sendiri. Tidak menutup kemungkinan hal tersebut terjadi. Siapakah Ya'juj dan Ma'juj? Ada dua bangsa, ya, adalah dua bangsa yang merusak di muka bumi yang jumlahnya banyak sekali. Ya. Detailnya tidak ada penjelasan yang detail tentang masalah ini. Yang jelas dia adalah manusia jumlahnya sangat banyak yang tadi telah kita singgung. Seorang yang sampai di tanah suci langsung sujud syukur ketika turun dari pesawat, apakah ini diperbolehkan melakukan hal tersebut? Ya, kalau orang yang sudah menabung berpuluh-puluh tahun untuk bisa ke Mekah, ya, maka kalau cuma turun dari pesawat, kita katakan ya, nanti dulu aja. Sudah Mekah masih panjang, jangan-jangan di tengah jalan masih ada masalah. Kalau orang sampai Mekah kemudian lihat Mekah, maka kemudian dia setelah nabung puluhan tahun, ternyata sampai, ya, maka ini nikmat zahirah untuk dia. Ya, kenapa tidak mengapa untuk bersyukur? Namun kalau orang yang seorang yang profesinya pembimbing haji dan umroh tiap bulan, tiap minggu ke sana, ya, tidak biasa, tidak perlu sujud syukur. Bacaan sujud syukur yang disyariatkan bacanya sebagaimana bacaan sujud biasa. Ya. Subhanarabbil a'la atau bacaan yang semisal. Saya sudah sering mengaji namun masih berat untuk congklak. Maka satu hal yang patut kita perhatikan bahasanya kita belajar untuk beramal. Kita belajar, maka kita sarankan untuk luruskan niat, ya. Benarkan niat dalam belajar, bahasanya niat yang benar dalam belajar adalah seorang itu belajar untuk menghilangkan kebodohan, untuk beramal, ya. Dan maka dengan itu maka insya Allah ada semangat untuk mengamalkan apa yang telah diketahui. Mengapa pada zaman jahiliyah ada ibadah haji? Karena ibadah haji adalah warisan syariat Ibrahim dan orang-orang jahiliyah masih melaksanakannya. Mengebiri itu bagaimana caranya? Ya, dengan menghilangkan buah pelir, Itu diantara cara mengebiri. Ciri-ciri orang yang terkena ain atau indikasinya, ya, kurang lebih ada orang mendapatkan bencana tanpa ada sebab yang jelas, tanpa ada sebab sakit, tanpa ada sebab yang jelas. Ya, demikian yang kita baca sepatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.